لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. Jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Jendela pagi dan dosa pun menghampiri, suara jerit hatiku ingkari. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti